senjatanya. Rami beceng temen utane jadi pengantin. Di taman dia berendeng nyanyi pasir kagak telaten. Ngaku itu rom udang gambreng mangga pepennya semalam. Selamat pengantin baru, selamatkan bahagia, semoga panjangkan jodoh, banyak anak enteng resiko. Selamat nikah kawan tercinta. Udar si bodak gatel, hidup rukun sampai latua. Gak terlepas tetap ngekuntung. Awas RT panas liwat. Aneh cuma bantu doa biar repotin orang tua, mertua liat gede hatinya. Selamat pengantin baru. Selamat nikah kawan tercinta, baby pudar suci bodak gatel, hidup rukun sampai tua, gak terlepas tetap berkuntung. Boleh nyeperang. Cuman batu doang.